السلام عليكم. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Lanjutkan درس ke-55 المجرور بالإضافة. مجرور disebabkan karena إضافة. الأول يكون الاسم مجرورا إذا كان مضافا إليه. Yaitu isim bisa jadi majrur apabila dia sebagai mudhaf ilaihi. Apa yang dimaksud dengan mudhaf ilaihi? Wal mudhafu ilaihi huwa ismun aw dhamirun yunsabu ila ismin sabiqin. Adalah isim atau dhamir yang dinisbatkan kepada isim yang ada sebelumnya. Misal kita katakan misal zurtu hadiqatal asmaki. Aku mengunjungi taman ikan, ya. Falau kulna zurtu hadiqa wa sakatna la yu'rafu ayya hadiqatin hiyal maksudah. Ya, seandainya kita katakan zurtu hadiqatan, ya misalnya kemudian kita diam, maka tidak akan diketahui taman yang mana yang dimaksud. Walakin idza kulna zurtu hadiqal amsaki arafal maksudah. Bahkan tapi jika kita kita berkata aku mengunjungi taman al asmaki, ya, taman ikan, arafal maksud, maka kita akan mengetahui maksud taman yang mana. Watusamma hadiqa mudhafan, dan dinamakan hadiqa dalam contoh tersebut adalah mudhaf. Watusamma al amsaki mudhafan ilaih, dan dinamakan al amsaki mudhafan ilaihi. Wal idhafatu tufidul wal idafah, dan idafah tufidul mudafat ta'rifi idha kanal mudafu ilaihi ma'rifatan, wa tufidul takhsisi idha kanal mudafu ilaihi nakiratan. Dan susunan idafah ini memberikan faedah ta'rif bagi mudafnya ketika mudafnya ma'rifah, apabila dan memberikan faedah takhsis pengkhususan jika mudafnya itu nakirah. Malhudah tatatan yufassirun nahwiyuna sababa jarril mudhafi ilaihi bi annahu majrurun bi harfi jarrin muqaddarin wa huwa lami aw min aw fi. Dan para ahli nahwu itu menafsirkan di antara sebab majrurnya mudhaf ilaihi ada dikarenakan sebab bahwasanya adanya isim majrur, adanya bahwasanya dia majrur disebabkan karena ada huruf jar yang ditakdirkan ada di sana, yaitu huruf jar lam milik min dan fi, ya, dari atau di dalam. Yuqaddiru harful lami fi ma'dhami halatil idhafah, dan ditakdirkan ada huruf lam pada sebagian besar bentuk idhafah. Misal contohnya zurtu hadiqatal asmaki, ya. Takdiruhu takdir zurtu hadiqatan li amsaki, gitu ya. Jadi ada takdir huruf lamnya. Kemudian wa yuqaddiru harfu min idza kana al mudhafu ilaihi jinsan lil mudhaf, dan ditakdirkan ada huruf jar min jika mudhaf ilaihnya merupakan jenis dari mudhaf. Misal Ishtaraitu khatama zahabin, aku membeli cincin emas. Takdiruhu ishtaraitu khataman min zahabin, aku membeli cincin yang terbuat dari emas. Kemudian mis wa yuqaddiru harfu fi idza kana al mudhafu ilaihi dharfan, ditakdirkan ada huruf jar fi jika mudhaf ilaihnya adalah zarf. Mislu contohnya tatallabtu minhu abhathahu syahral layali, aku menuntut dari dia abhathahu agar dia menelitinya, ya, syahral layali sepanjang malam. Maka at-takdir asyahra fil layali, yaitu maksudnya bergadang di waktu malam hari. Wafima yali syarhun mujazun likulli minal mudhafi wal mudhafi ilaih. Dan di bawah ini akan datang penjelasan ringkas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.